السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سيدان جمع بربهاجية. الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatannya yang begitu banyak, yang sangat banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang kalau kita berupaya untuk menghitungnya tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan kenikmatan-kenikmatan yang paling besar, yang paling tinggi adalah kenikmatan hidayah, kenikmatan Islam wal iman. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi muslimin, menjadi mukminin, menjadi orang-orang yang kenal agama ini. Dan lebih-lebih lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mulai mengenal apa itu tauhid, apa itu sunnah. Maka ikhwan fiddin a'azakumullah, ini kenikmatan yang tiada taranya, yang tiada bandingnya, kenikmatan azimah, kenikmatan yang mengalahkan seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia, mengalahkan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang berupa kenikmatan duniawiyah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid, kata Allah. Kalau kalian syukur niscaya akan aku tambah, kata Allah. Tetapi kalau kalian kufur, maka inna 'adzabi la syadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ikhwan fillah a'azakumullah, tentunya bersyukur dengan kenikmatan iman wal Islam, bersyukur dengan kenikmatan sunnah, kenikmatan tauhid adalah dengan konsekuen, dengan tetap berpegang istiqamah di atasnya, untuk tetap sabat ala tauhid, tetap sabat ala sunnah, dan terus berupaya mempelajarinya dan mengamalkannya. Maka tentunya siapa yang berupaya untuk menjalani jalan ini, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, siapa yang jahadu fina, siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, akan aku berikan kepadanya jalan-jalannya yang sangat jelas, sangat gamblang. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kalian syukur akan aku tambah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufiq, akan memberikan hidayah, akan memberikan kepada kita istiqamah wa thabat. Dan ini ikhwani fiddin a'azakumullah, sesuatu yang sangat mahal harganya. Al-thabatu aziz, yang namanya thabat, istiqamah, sangat tingginya, sangat mulianya, dan sulit untuk dicapai. kecuali dengan takdir dari Allah, kecuali dengan bantuan dari Allah, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah. Enggak ada kita memiliki kekuatan, kemampuan, daya upaya kecuali dengan bantuan Allah, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin sahurmati, belajar mengkaji Quran was sunnah. Belajar menggali apa yang dipahami oleh para salafus saleh terhadap Quran dan sunnah. Maka ini adalah sesuatu yang merupakan syukur. Karena syukur itu tidak hanya diucapkan di lisan. Diucapkan di lisan dengan kalimat Alhamdulillah. Dan ikrar, mengikrarkan bahwasanya kenikmatan ini dari Allah. Bukan bihaulina. Wala biquwatina. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kehebatan kita. Jangan ujub dan bangga diri. La haula wala quwata illa billah, tetapi dengan Allah, dengan bantuan Allah. Maka ini ikrar dalam rangka syukur Alhamdulillah. Kita puji Allah, kita muliakan Allah, kita tinggikan Allah ketika kita mendapatkan kenikmatan besar. Dan juga termasuk syukur adalah dalam bentuk pengamalan. Apa yang sudah kita ketahui, kerjakan. Apa yang sudah kita dengar, amalkan. Apa yang sudah kita pelajari dari kitab wa sunnah, dari para salafus saleh, jalanilah. Telitilah atau titilah jalan-jalan mereka para salafus saleh. Ini juga termasuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. I'malu ala Dawud syukra, kata Allah. Sebagaimana Allah katakan kepada ala Dawud, kepada keluarga Dawud alaihi salam, i'malu, kerjakanlah, beramal wahai ala Dawud syukran, sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga termasuk syukur, mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Menerapkan apa yang sudah kita ketahui, mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari, ini juga termasuk syukur. Dan termasuk syukur juga adalah agar kita meyakini bahwa semua itu dari Allah, maka kita harus semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin memuliakan Allah, semakin beribadah kepada Allah, menambah dengan amalan-amalan dan bertambah semangat untuk mengkaji agama ini. Al-ilm, ilmu agama ini bagaikan lembah demi lembah. Satu lembahnya enggak akan selesai kita arungi, enggak akan selesai kita lalui seumur hidup kita. Padahal al-ilmu audiyah, ilmu memiliki sekian banyaknya berlembah-lembah. Satu lembahnya sampai kita wafat enggak akan selesai kita mengarunginya. Maka ikhwanuna a'azakumullah, jangan ada seorang pun yang merasa cukup. Jangan ada seorang pun yang merasa aku sudah cukup berilmu. Setiap orang yang belajar dan dia masih belajar, maka dia dikatakan alim. Tetapi ketika dia berhenti belajar dan menyatakan aku sudah cukup, saat itu dia menjadi ajhalun nas. Saat itu dia menjadi sebodoh-bodoh manusia. Karena dia tidak mengenal ilmu, tidak mengerti seberapa luasnya ilmu dan merasa dirinya sudah cukup. Dan termasuk syukur juga adalah kita memegangnya kuat-kuat dan membelanya dari berbagai macam rongrongan-rongrongan ahlul balal, ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Ketika kita kenal al-haq, ketika kita kenal kebenaran, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip agama, maka hendaklah kita pegang kuat-kuat. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan geraham kalian, pegang kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian, jangan sampai lepas. Walaupun badai topan, walaupun berbagai macam rintangan menghadang kita, kita tetap istiqamah. Kita tetap berpegang kuat dengannya dan kita bantah dengan hak. Qul inna a'udzubikum min syarri ma khalaq. Ini juga termasuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak syukur, kata Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian tidak syukur tapi kufur nikmah, inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah, dan cukup sebagai balasan yang mengerikan ketika hidayah itu dicabut kembali. Ketika kita kalah dengan godaan yang sangat ringannya. Ketika kita kalah dengan fitnah yang sangat kecilnya. Apalagi fitnah besar. Fitnah dunia. Fitnah kurangnya bantuan-bantuan dana. Fitnah ketika beberapa orang yang kita cintai menjauh. Fitnah ketika beberapa orang yang tadinya kita berharap dekat, ternyata mereka semakin jauh karena kita istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas salaf, ternyata mereka lari. Ikhwan fillah, hadzakumullah, ini ujian yang sangat ringan. Ujian yang sangat ringan dibandingkan dengan ujian-ujian lain yang lebih berat daripada itu. Ikhwan fillah, hadzakumullah, am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Kata Allah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? مستهم البأساء والضراء, ditimpa kejelekan, ditimpa kerugian, وزلزلوا, ditiba kegoncangan. Qul inna a'udzu billahi muslimin yang sahormati. Hatta yaqul ar-rasul walladziina aamanu ma'ah, hingga rasul dan yang bersamanya dari orang-orang yang beriman bertanya, mata nasrullah, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ini menunjukkan puncak rasa berat. Tetapi karena mereka yakin pertolongan Allah pasti datang, maka mereka hanya bertanya kapan. Karena beratnya, maka nasrullah, maka Allah jawab, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kadang-kadang hamba Allah putus asa padahal di belakangnya sudah ada jalan keluarnya. Kadang-kadang hamba Allah sudah mulai dia kembali kepada perkara-perkara jahiliyah karena merasa putus asa, padahal jalan keluarnya sebentar lagi akan datang kepadanya. Kasihan mereka, kasihan mereka. Allah tidak dirugikan sedikit pun. Wa man yanqalib ala aqibai falan yadurallaha syai'a. Siapa yang berpaling murtad, siapa yang berpaling dari agama ini, falan yadurallaha syai'a, enggak akan merugikan Allah sedikit pun. Tetapi mereka sendiri yang rugi. Mereka sendiri yang tercabut dari Allah Subhanahu wa taala, tercabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, a'azakumullah, maka itu cukup sebagai balasan. Walain kafartum inna adzabila syadid, ketika menganggap bahwa fitnah tannas ka adzabilah, ketika menganggap fitnahnya manusia sebagai azab dari Allah, saya berjalan di jalan yang benar, ternyata saya disiksa, saya dikucilkan, saya dijauhkan, saya diboikot, mereka tidak lagi memberi dana, mereka tidak lagi membantu, mereka qul inna hazakumullah. Inna dar dunya darul ibtila, sesungguhnya dunia ini adalah tempat ujian. Sesungguhnya dunia ini tempat ujian, tidak jadi ukuran apakah dia kaya ataupun miskin, tidak jadi ukuran kebenaran. Allah berikan dunia pada orang yang baik sebagaimana Allah berikan pula pada orang yang jelek. Kadang Allah tidak memberi pada orang yang baik, kadang tidak memberi pada orang yang jelek. Artinya itu tidak jadi ukuran sama sekali. Jangan merasa kalau diberi keuntungan-keuntungan dunia, kemudahan-kemudahan, kemudian berkata, Rabbi akraman, Rabbku menyayangi aku, Rabbku memuliakan aku. Tetapi ketika Allah takdirkan kemiskinan, pailit, habis hartanya, kemudian mengatakan, Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku. Bukan dunia ukurannya, Allah cinta atau tidak cinta. Tetapi ukurannya adalah ilmu ini, ilmu agama ini, hidayah ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah faqihkan dalam agama. Siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih, Allah jadikan dia paham terhadap agama, mengerti terhadap agama. Ini yang jadi ukuran. Kalau mereka diberi dunia, mungkin karena Allah memberikan kebaikan pada mereka, mungkin pula istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah, akan aku beri tangguh mereka, akan aku beri ulur dia biar bertambah sesat, biar bertambah menyimpang, sampai di puncak kesesatannya, di puncak kekufurannya Allah cabut dia, Allah matikan dia, mati dalam keadaan aswa syai, mati dalam keadaan su'ul khatimah, sejelek-jelek keadaan. Na'udzubillah min dhalik. Na'udzubillah min dhalik. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, apa yang kita dapat kita syukuri. Kita syukuri dalam bentuk ucapan Alhamdulillah. Kita syukuri dalam bentuk keyakinan itu dari Allah, bukan dari kita. Kita enggak mampu apa-apa tanpa kekuatan dari Allah. Dan yang ketiga, peganglah kuat-kuat. Kerjakanlah, amalkanlah. Jangan mudah terfitnah dengan syubhat-syubhat. Jangan mudah terbawa dengan berbagai macam tipuan-tipuan. Kita sudah mengenal hujjah, sudah mengenal Quran was sunnah, sudah mengenal manhaj salaf. Kaum muslimin yang saya hormati, kata para ulama, kalau datang kepada kalian sesuatu atau terbetik di benakmu sesuatu, maka jangan langsung kamu terima. Illa bisyahidaini adlain, kecuali dengan dua saksi yang adil, kitabullah wa sunnatul rasul. Dua saksi yang adil adalah Quran wa sunnah, cocok dengan Quran dan sunnah. Kalau cocok, terima. Tetapi kalau bertentangan dengan Quran dan sunnah, hati-hati. Jangan terbawa dengan fitnah mereka. Kalau kita tidak memahami Quran dan sunnah, dan memang kita masih perlu belajar banyak, maka tanyakan pada para ulama. Tanyakan pada mereka yang mengenal Quran dan sunnah dengan tafsirnya, dengan maknanya, dengan apa kata salaf tentangnya. Tanyakan pada para ulama. Maka kalau menyelisih apa yang mereka pahami, menyelisih apa yang dipahami oleh para ulama, para muwassirin, fa'alam annaha syubhah. Ketahuilah bahwa itu hanya tipuan belaka. Itu hanya syubhat. Dan itu hanya perkara-perkara yang ditebarkan oleh syaitan, zukhrufal qawli ghurura. Maka ikhwan bin a'azakumullah, al-istiqamatu aziz. Yang namanya istiqamah sangat tingginya, sangat mulianya, sulit untuk dicapai. Sehingga kita berupaya dan jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, an yuthabbitana 'ala at-tauhid, an yuthabbitana 'ala as-sunnah, wa yuthabbitana 'ala manhaj as-salaf as-salih. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia di zaman terakhir ini, di zaman-zaman belakangan ini, semakin banyak fitnah-fitnah, semakin banyak firqah-firqah, semakin banyak aliran-aliran yang semuanya menyebarkan syubhat, yang semuanya menyebarkan zukhrufal qawli ghurura. Maka tentunya istiqamah semakin sulit. Dan Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan akan munculnya dajjalun, kadzabun. Para dajjal, para kadzab, para pendusta. Demikian pula diisyaratkan akan munculnya nanti berbagai macam firqah-firqah. Dan termasuk iftiraqul ummah, perpecahan ummah. Maka Allah SWT memberikan nasihat, memberikan peringatan. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Janganlah engkau menjadi seperti mereka yang berpecah belah dalam keadaan sudah datang kepada mereka perkara yang jelas. Allah katakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. Jangan menjadi seperti mereka yang berpecah belah setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Al-bayyinat adalah keterangan yang jelas. Yani qaulullah wa qaulur rasul hujjah yang qati'ah. Makanya al-bayyinat. Kalau mereka-mereka yang belum datang bayyinat, belum datang keterangan hujjah, kemudian mereka berselisih, mereka bertikai, mereka salah paham, wajar. Mereka dengan kebodohannya dan kejelekannya adalah pada kebodohannya. Tetapi yang lebih parah dari itu, yang lebih jelek dari itu, setelah datang hujjah, setelah datang hadis, setelah datang ayat-ayat Al-Quran, setelah datang aqwal al-ulama, setelah datang ucapan para ulama, tetapi tetap mereka tafarraqu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, wa ulaika lahum adzabun adzim. Kata Allah, bagi mereka adab yang sangat besar. Kenapa mereka diancam dengan azab yang sangat besar? Karena masalahnya sudah ada keterangan dalil, sudah ada hujjah, sudah ada perkara-perkara yang pasti dari Quran wa sunnah dengan aqwal al-ulama, para imam-imam ahli sunnah. Maka tidak lain perpecahan mereka kecuali karena hawa nafsu. Tidak lain perpecahan mereka kecuali karena ta'assubudz-dzamim. ta'assub yang tercela. Pokoknya apa kata guru saya? Pokoknya apa kata si fulan? Pokoknya saya tidak peduli. Ini ayat, ini hadis, ini ucapan para ulama, ini akwal. Pokoknya khanifidina azakumullah. Ini mengerikan. Ta'assub wa taqlid. Dan ini yang memecah belah kaum muslimin. Bahkan memecah belah mereka-mereka yang mengaku ahlus sunnah. Sebab ahlus sunnah yang mengaku ahlus sunnah tidak sama tahapan atau tarapan ilmu mereka. Berbeda-beda. Demikian pula ternyata di antara mereka ada yang termakan dengan model-model ta'assub wa taqlid. Sehingga mereka tidak peduli. Apapun dalilnya, apapun hujahnya, pokoknya apa kata guru saya, itu yang paling benar. Ini tidak diajarkan dalam salaf. Tidak diajarkan oleh para ulama. La sahaba wa la tabi'in wa la tabi'it tabi'in. Tidak oleh para sahabat, tidak oleh tabi'in, dan tidak pula oleh para tabi'it tabi'in. Dan juga para imam yang ahlu sunnah, enggak pernah mengajarkan taklid, enggak pernah mengajarkan ta'assub. Jangan mengaku salaf, jangan mengaku ahlu sunnah, kalau masih berprinsip dengan ta'assub wa taklid. Khunibidina azakumullah. Apalagi hawa. Hawa nafsu, hanya karena masalah dunia, hanya karena keuntungan-keuntungan yang hilang. Kalau saya terima, saya enggak akan lagi mendapatkan yang demikian dan demikian. Ini khudina azakumullah penyebab perpecahan. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladina tafarraqu." Jangan seperti mereka yang berpecah belah. Manhum? Siapa mereka? Al-Yahud, Ahlul Kitab, iftaraqu. Mereka berpecah belah setelah datang Taurat pada mereka, setelah datang Rasul pada mereka. Bahkan mereka ketika datangnya Rasul mengajarkan al-haq, mereka justru membunuhnya. Yaqtuluna al-anbiya'a bighairi mereka membunuh para nabi. Mereka memutarbalikkan ayat dan hadis. Mereka menutup ilmu dalam keadaan mereka sadar. Ini semua adalah sifat-sifat Yahudi ketika mereka memecah belah agama mereka. Karena dunia. Karena kedudukan. Karena keuntungan. Karena pamor. Karena malu gengsi untuk dijatuhkan yang tadinya dia ditokohkan. Khonafidina azakullah salamah wal'afiyah. Nasolah ta'ala assalamu al'afiyah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi mereka-mereka yang tafarraqu, yang berpecah belah hanya karena masalah-masalah dunia. Hujjah telah jelas, ayat telah jelas, hadis telah jelas, maka hendaklah pegang. I'malu ala Dawud syukra. Kerjakan, amalkan sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan bimbingan dari para ulama. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan nasihat dari para asatidzatul kiram. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan dari mereka perhatian, dari ahlul ilmi, dari para ulama. Alhamdulillah, mereka masih ada, masih tersisa. Bagaimana nanti ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan adanya ulama? Yang akhirnya manusia ittakhadha ru'usan juhalan, mengambil tokoh-tokoh orang bodoh, fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah. Sekarang masih ada sisa para ulama yang kita bisa tanya pada mereka. Kita bisa minta bimbingan dari mereka. Maka hendaklah kita syukuri nikmat Allah dalam bentuk hidayah. Hidayah ila tauhid was sunnah. Kita pegang kuat-kuat. Kita pelajari terus semakin jelas. Kita terus minta bimbingan pada para ulama dan berjalan bersama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Diberi hidayah kepada tauhid was sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tsabat wal istiqamah illa an mamat. Diberi istiqamah sampai kita mati. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqim as-salat.